Markus tipu balu. Pasat piga ngago koi pa maruru minca siri manua simigi. Kalulu ta anai kadda sokai nangan si pasi ulu ini a Yesus kuanangan kamatadda. Amanuntungan bagaku kasiri manua simigi nekne. Telung ngago goyan poi arau make mukudu katubuku ta an anai kadda. Kutu itu yake baik sia tepu kokom mate sia laje ka enungan. Aipui ai katalagada si bara kasareunan. Ale girangan nia si pasi ului nia. Kai pate taalakan kasi matangeu se masih ek tengake si anene. Nounonangan si a Yesus. Ai piga roti kakam. Ale girangan nia. Pitu. Kuanangan Yesus kasi rimanua si migi rapudet kapolak. Lepa alak nangan roti si pitu. Kuanangan surak katai kamanua. Pabok nangan nia. Kau nangan nia kasi pasi ulu nia raparube nia. Kau rangan lewet nia kasi rimanua si migi. Ai leu goiso kasia iba pa goiso goiso. Lepa ai kua surak Yesus. Kau nangan kasi pasi ulu nia raparube nia. Pukom rangan pat ektek. Lepa ruru ake rangan legera pitu ngagaraga. Igida si pukokom ai pa epat ribu sia. Lepa kuanangan Yesus ratoili. Tujanang nangan kasia kaabak sambada si pasi uluinia esia kalagai dalmanuta. Iageti oipiga pa tai parise kamatat Yesus tadake rangan paise katubunia. Tidorangan igalai kerek si baraka sorga rasibonia. Puhui-hui nangan Yesus kabagat kecat nia kuanangan. Angoi rakidi kerek redena nekne, kukua nia kamatamui, kasiri manua redena nekne tak tuka kau kerek. Kadiwake nangan sia Yesus, janang nia kaabang mei mutalipo kasila. Arakalipogi masyabit roti si pasi ulu Yesus, aipe sara kasia kabagat abak. Panene nangan sia Yesus, pele nangan nia. Pagabakam jago kam tubumui kasiomanda tai parise samba siomanda tai Herodes. Pati borangan pasa sambada tai abita roti te ikukua nene. Ya kai lepoi Yesus sikuada kuanangan. Pati tibongan koi kam tai abit mui roti. Tapi pat nuagai kam samba tape makolo kabagamui. Tape ya aptip kapa atuat mui. Ai matamui tanui icok kam. Ai talingamui tanua arep kam, tak nureredep kam sipa abokku lima roti ka lima ribu sirimanua, piga ngagaraga legenia anururu akik kam. Alegirangan nia, puluruwa ngagaraga. Samba sipitu roti ka epat ribu sirimanua, piga ngagaraga legenia anururu akik kam. Alegirangan nia, pitu ngagaraga. Kuanangan Yesus, tapi makokolo kabagamui. Iageti segeksia kabetsaida. Tarawake rangan kamatat Yesus sara simapeset tidourangan bule irapenia Yesus. Alaknangan kabei simapesek Yesus palulunangan nia ibela kagerat lagai. Lepa lujinangan mata nia, rapenangan nia, nononangan nia. Anu icoan leu apapa? Mata kenangan mata nia kuanangan. Oh, kui cok siri manua aisyah mue enung, tapoi kelek loi nak lek tui cok sia. Rapenangan minca mata nia Yesus. Kelebeng akenangan mata nia, maicok nangan mata nia, toila iico sangamberi nia. Koi nia kenangan nia Yesus, itoili kalalep nia, kuanangan. Baan ne ei kalagai. Lepa e Yesus sambada si pasi uluinia kalagai pagoiso-goiso kakaisarea Filipi. Talagat pue enungda nononangan sia Yesus. Kasih le aku rakuan nia sirimanua. Ale girangan nia. Ai si pasi kukua si Yohanes si pasi rarau sabagai masikua si Elia. Tapoi sabagai masikua sara katalagada tai nabi. Nononangan sia Yesus. Kam kakam, kasih le aku nukua kam. Aleginangan nia si Petrus. Kristus le ekeu. Lepa paninenangan siya Yesus, bui rapoy liat niya kakase pa pagalayat tubun niya. Niyagiti tadake nangan Yesus, masi pangantoman si pasiului niya. Bui tak yorik maigi paorea togat sirimanua, rakeklen niya tay baja, tay imam sabeu, samba siagai surat. Mati akit rangan niya, tapoy pasat telung agogoy suru niya minca. Ta ay gigi ay tiboy niya kamatada Yesus. Lepa alaknangan niya si Petrus api siya asi akitnangan niya. Taytaynangan si Petrus Yesus, mattaynangan si pasiului niya, golunangan si Petrus kuanangan. Kenan katu itu isan itu, ay po itak pinaatut tay kamanua nupa atu, pinaatut sirimanua le. Nyageti sokainangan sirimanua si migi Yesus, sambada si pasiului niya, kuanangan kamatada. Senen siobak masitut aku, kau iputata tubuh niya. Bayrat nangan silit tengan niya, tut nangan aku. Aipoy si paskikilu engan niya, malilimay le engan niya. Sitay pulecay engan niya kalulut aku, samba kalulut katuareman si maeru, iya te masikikilu engan niya. Apa kau nania Sri Manua ke ibakati sangalio polak, tapoy engan niya malilimay le? Apo niya poy momoy ikaw Sri Manua sakit engan niya? Kasi si Maela masih menengake aku samba tiboyetku karedenan si Paele samba si Jone ne. Togat si Rimanua leo mamaila masih menengake nia kateteret yoi kapulacanan ukui nia sambada samalaika nia.